Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif, Al-Imam Al-Mujaddid, Syekhul Islam, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, wa qalu subhanah, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan firman Allah subhanahu huwal awwal wal akhir, dialah al awwal, al akhir, al zahir dan al batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ucapan beliau rahimahullah wa qawluhu subhanahu ini diatafkan ke surah ini surat Al-Ikhlas. Ma wasaf Allah bihi nafsahu fi surat Al-Ikhlas. Demikian juga wa qawluhu atau wa qawli. Intinya adalah ini masih rangkaian ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tentang al-asma wa sifat. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah ayat ini di dalam surat Al-Hadid. Ayat yang ketiga. Disebutkan di dalam ayat ini ada beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan empat asma, yaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Apa makna nama-nama Allah taala ini? Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini semuanya menunjukkan makna ihatah. Ihatah yakni bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Keempat nama ini semuanya menunjukkan ihatatullah. Ihatatullah bikulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Perbedaannya adalah dua nama yang pertama, yaitu Al-Awwal dan Al-Akhir, merupakan ihatah zamaniyah, meliputi dari segi zaman, waktu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu dari segi waktunya, zaman. Al-Awwal, Al-Akhir. Adapun dua nama yang berikutnya, Al-Zahir, Al-Batin, ini merupakan ihatah makaniyah, meliputi segala sesuatu dari segi tempatnya. Dari segi tempatnya, ya, al-makan, ihatah makaniyah. Sehingga dari dua sisi ini, baik dari segi zaman, waktu, maupun dari segi tempat, Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Adapun tafsir, masing-masing dari keempat nama ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Hadis yang menyebutkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di malam hari. Ya, Allahumma antal awwal atau wa antal awwal. Alladzi laisa qablaka syai' wa antal akhir. Alladzi laisa ba'daka syai' wa anta dhahirul ladzi alladzi laisa fawqaka syai' wa anta al-batin alladzi laisa dunaka syai'. Tafsir nama yang pertama yaitu al-awwal adalah alladzi laisa qablahu syai', alladzi laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna al-awwal. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-awwal yang artinya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antal awwal falaysa qablaka syai'. Antal awwal ya Allah engkaulah al-awwal falaysa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Al-awwal maknanya adalah tidak ada apapun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, untuk lebih memahamkan dan mendekatkan maknanya, bisa dikatakan sesuai dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, makna nama Allah Al-Awwal adalah allazi la bidayata lah. Allah, dia adalah zat yang la bidayata laha. Tidak ada permulaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak ada permulaannya. Jadi tidak bisa dikatakan ya Allah ada setelah sebelumnya tiada atau tidak ada. Kemudian bermula, muncul, terwujud, ya ada setelah sebelumnya tidak ada. Tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah dialah al-awwal alladhi laisa qablahu syai'. Ya. Ya'ni alladhi la bidayata lah. Tidak ada permulaannya. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-awwal ya, mengandung sifat awwaliyah. Mengandung sifat awwaliyah. Sifat al-awwal. Sifat awal kepertamaan. Ya. Tidak ada permulaannya. Dan tidak ada yang mendahului sebelumnya. Nah, terkait dengan sifat awwaliyah ini. Ya, terkait dengan sifat awwaliyah ini. Yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa awwaliyah, sifat awwaliyah Allah Subhanahu wa taala ini mencakup awwaliyah dzatiyah, awwaliyah fi dzatihi. Yang pertama, Allah memiliki sifat awwaliyah, yakni tidak memiliki permulaan di dalam zatnya. Yakni zat Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan terwujud setelah sebelumnya belum terwujud. Tidak dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala ada setelah sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ya, berarti ada permulaannya kalau begitu. Nah, ini tidak ada permulaannya. Demikian juga yang kedua, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah Subhanahu wa taala awal fi asma'ihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala awal, tidak memiliki permulaan ya di dalam nama-namanya. Ya, ini tidak dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama ini ya, entah nama Al-Khaliq atau nama Ar-Raziq, setelah sebelumnya tidak memiliki nama tersebut. Ini sebagaimana yang diyakini oleh para ahlul bid'ah atau sebagian ahlul bid'ah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama-nama ini, al-asma'ul husna, setelah adanya makhluk-makhluk ini. Sebelum adanya makhluk-makhluk ini, Allah tidak memiliki nama ini. Allah tidak dikatakan khaliq, kata mereka. Allah tidak dikatakan al-khaliq, yang artinya sang pencipta, kecuali setelah adanya makhluk. Nah, padahal yang kita yakini bahwa makhluk ini memiliki permulaan. Oh, berarti nama Allah ini memiliki permulaan. Menurut mereka seperti itu. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki permulaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nama ini ya di suatu waktu yang sebelumnya Allah tidak memiliki nama tersebut. Berarti kan ada permulaannya. Yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu awal, yakni tidak memiliki permulaan di dalam zat-Nya, demikian juga di dalam al-asma, nama-namanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, sejak zaman dahulu kala tidak ada permulaannya, telah memiliki nama-nama ini. Tidak ada permulaannya. Kemudian yang ketiga adalah awwaliyah Allah Subhanahu wa taala itu fi sifatihi. Allah awwal bi sifatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memiliki permulaan di dalam sifat-sifatnya. Yakni, tidak dikatakan bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala ini atau itu, ya, muncul setelah sebelumnya tidak ada sifat ini pada Allah. Ya. Tidak dikatakan bahwa sifat ini, sifat itu yang sekarang ada pada Allah, Ya, pernah pada zaman dahulu kala Allah tidak memiliki sifat tersebut. Nah, tidak dikatakan seperti itu. Bahkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu ula, yakni tidak memiliki permulaan. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki permulaan sebagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Nah, setidaknya tiga hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bagaimana? Al-Awwal. Allah di antara namanya adalah Al-Awwal. Ya. Yakni laisa qablahu syai', tidak ada apapun sebelum Allah. Tidak ada apapun yang mendahului Allah. Dan diterangkan lagi oleh para ulama, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala la bidayata lah, tidak memiliki permulaan. Tidak memiliki permulaan dalam tiga hal ini, dalam hal zatnya tidak memiliki permulaan. Di dalam nama-namanya juga, nama-nama Allah tidak memiliki permulaan. Demikian pula di dalam sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ada pada Allah dan tidak memiliki permulaannya. Naam. Kemudian yang kedua adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Akhir. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Akhir. Huwa al-awwal wal akhir. Apa makna al-akhir? Ya, tentu tafsir yang terbaik, yang tepat dan tidak mungkin keliru adalah tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Wa antal akhir fa laysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-akhir. Ya. Engkau adalah al-akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Naam. Nah, apa maksudnya? Apakah maksudnya berarti ada suatu masa di waktu yang akan datang, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berakhir? Ya, hanya saja segala sesuatu itu berakhir sebelum berakhirnya Allah, bukan begitu. Ya. Maksudnya diterangkan oleh para ulama, makna al-akhir adalah alladzi la nihayatalah. Ya. Alladzi la nihayatalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki penghujung, tidak memiliki batas akhir. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki batas akhir. Ya. Tidak memiliki penghujung yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada. Naam. Sehingga al-awwal maknanya adalah alladzi la bidayata lah, yang tidak memiliki permulaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-akhir maknanya adalah alladzi la nihayata lah, ya, yang tidak memiliki batas akhir. Naam. Sehingga kalau kita cermati dua nama Allah Ta'ala ini, al-awwal dan al-akhir, menunjukkan sifat bahwa Allah Ta'ala meliputi semua makhluk dari segi zaman dan waktu. Ya, sebab terkait dengan waktu yang lampau, ya, waktu yang lampau Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang terwujud dalam keadaan Allah tidak terwujud atau belum terwujud. Nah, tidak seperti itu. Allah sudah meliputi seluruh makhluk di waktu lampau dari segi waktunya. Demikian juga di waktu yang akan datang, tidak mungkin dikatakan atau tidak mungkin ada makhluk yang masih ada, masih terwujud dalam keadaan Allah sudah tidak ada. Ya, tidak dikatakan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua makhluk terkait dengan waktu yang akan datang. Allah meliputi seluruh makhluk terkait dengan masa yang lampau. Ya, makhluk itu ada dalam keadaan Allah itu ada. Demikian juga terkait dengan waktu yang akan datang, ya, makhluk itu, ya, ada dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada. Ya, meliputi seluruh makhluk dari segi waktu, waktu lampau dan waktu yang akan datang. Nah, demikian juga seperti tadi, ya, nama Allah Ta'ala Al-Akhir, ya, mengandung sifat Al-Akhiriyah. Sifat al-akhiriyah, ya, sifat tidak memiliki batas akhir, tidak memiliki penghujung, ya. Dalam hal apa? Dalam hal zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan Allah tidak memiliki batas akhir. Demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bernama dengan nama-nama tersebut. Ya. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada sifat-sifat Allah taala yang berakhir. Allah Subhanahu wa taala ya, huwal awwal fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwal akhir fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Nah, kemudian terkait dengan dua nama ini, al-awwal dan al-akhir, ya. Nah, banyak dari kelompok ahlul bid'ah, ya, yang menggunakan istilah-istilah atau nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sudah tercukupkan dengan dua nama yang ternaskan, yang telah ternyatakan di dalam dalil, al-awwal dan al-akhir. Ya. Mereka mungkin mengganti apa? Nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal dengan al-qadim. Ya, Allah Subhanahu wa taala qadim. Qadim artinya apa? Ya, sejak zaman dahulu kala ada qadim. Ya. Kemudian ya, al-akhir, ya, diambil nama yang lain. Sehingga mereka beralih dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah dinyatakan di dalam dalil kepada nama-nama lain yang mereka buat sendiri. Telah diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, perbuatan mereka itu salah. Di samping, kenapa salah? Karena di samping tidak disebutkan di dalam dalil, demikian juga nama-nama yang mereka pilih untuk Allah, apa? Mengandung kemungkinan sifat kurang. Ya. Mengandung kemungkinan sifat kurang. Ya. Sebagai contoh, nama Al-Qadim. Ya, padahal bisa dicukupkan dengan menyebut bahwa Allah dialah Al-Awwal. Sesuai dengan ayat. Mereka memilih nama Al-Qadim, padahal nama Al-Qadim mengandung makna sifat Al-Qidam, dan itu tidak selalu sifat sempurna. Nah, penjelasannya bagaimana? Mungkin di lain kesempatan, biiznillah. Ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di antara kriteria nama Allah taala adalah apa? Tidak boleh mengandung kemungkinan apa? Naqs, sifat kurang. Kemudian wal awwalu wal akhir, nama yang ketiga adalah al-zahir. Apa makna al-zahir? Al-zahir ini isim fa'il dari zahara yadhharu. Zahara yadhharu zuhuran. Adapun artinya telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, ya. Wa anta zahir fa laysa fawqaka syai, dan engkau ya Allah adalah al-zahir, maka tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berada di atas Allah. Ya. Dengan demikian, nama Allah taala Al-Zahir, ya, semakna dengan nama Allah taala Al-Ali. Ya, Al-Ali. Maha tinggi. Ya, semakna dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Maha tinggi. Sehingga Al-Zahir maknanya adalah Al-Ali atau Al-Ali. Tinggi. Ya. Naam. Ya, sebagaimana secara bahasa, ya, ketika disebutkan zahara yadhharu, ini memiliki beberapa arti, beberapa makna. Ya, terkadang kita artikan zahara dengan apa? Nampak atau jelas atau muncul. Ya, demikian juga terkadang yang dimaksud dengan zahara adalah tinggi. Ya, di atas, tinggi atau di atas. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat, ya, dan amal salih dinil haqq, liyuzhirahu. Apa makna liyuzhirahu? Yani liyu'liyahu, untuk Allah meninggikannya. Yani meninggikan rasul tersebut atau meninggikan agama tersebut, amal soleh, agama Islam, dinul haq, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, di atas seluruh agama. Yani meninggikannya. Ya. Jadi wahra yamharu juga memiliki makna tinggi atau di atas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dengan falaisa fawqaka syai', tidak ada apapun yang berada di atasmu ya Allah. Nah, dengan demikian ya berlaku di dalam makna nama Allah taala adh-dhahir ketiga macam sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Uluwul zat, uluwul qadr, dan uluwul qahr. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi zatnya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala maha tinggi qadrnya, yakni sifatnya maha tinggi maha sempurna. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala maha tinggi qahr, kekuasaannya, sebab segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala al-batin wadh-dhahiru wal-batin. Apa makna al-batin? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sama, wa antal batin falaisa dunaka syai. Falaisa dunaka syai. Apa makna laisa dunak? Tidak ada dunak, tidak ada satu pun yang dunak. Diterangkan oleh para ulama al-sunnah wal-jamaah, makna dunak, ya, yakni tidak ada satu pun yang lebih tepat, ya, tidak ada satu pun yang lebih dekat darimu. Tidak ada satu pun yang lebih dekat dengan segala sesuatu, ya, daripadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha dekat. Allah Subhanahu wa taala maha dekat terhadap makhluk-makhluknya. Ya, maha dekat, tidak ada satupun yang lebih dekat dengan makhluk-makhluk ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dialah adh-dhahir al-batin. Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluk dari segi apa? Al-makan. Ihathah makaniyah, dari segi tempatnya. Ya, dari segi tempatnya. Naam. Mungkin muncul pertanyaan. Naam, apakah yang dimaksud dengan dekat di sini tidak ada satupun yang lebih dekat dengan makhluk-makhluk ini selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang dimaksud dengan sifat dekat ini adalah kedekatan zat? Berarti zat Allah Subhanahu wa taala ini sangat dekat dengan makhluk, ya, atau bersama makhluk, ya, di bumi ini atau di langit, ya. Apakah kedekatan zat yang dimaksud? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena telah diterangkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat uluwuz zat, ketinggian zat, sehingga tidak mungkin dekat dari sisi, ya, dekat dari sisi apa, atau dalam bentuk kedekatan zat bersama makhluk, bercampur bersama makhluk, ya, bukan, ya. Terus bagaimana yang dimaksud dengan kedekatan di sini? Yang dimaksud dengan sifat dekat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini ada dua macam. Ada dua macam sifat kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala atau sifat dekat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah qurb am. Ya, al-qurbul am, kedekatan yang bersifat umum. Yaitu kedekatan Allah terhadap semua makhluk yang beriman dan yang tidak beriman. Makhluk yang baik maupun makhluk yang buruk. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Ya, maha dekat dengan mereka semua. Apa maksudnya? Apa maksud kedekatan yang umum ini, bersifat umum ini, mencakup semua makhluk? Ya, makna kedekatan ini adalah kedekatan dengan ilmunya. Kedekatan dengan ilmunya. Dengan kekuasaannya. Dengan kekuatannya. Ya. Demikian juga kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Dengan apa? Ya, dengan penglihatannya, pendengarannya dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan makhluk. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluk tersebut. Semua keadaan mereka diketahui oleh Allah. Semua gerak-gerik mereka dilihat oleh Allah. Semua ucapan mereka didengar oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas mereka semua. Tidak ada bedanya bagi Allah antara makhluk yang jauh dengan yang dekat. Semuanya dekat bagi Allah Subhanahu wa taala dari segi ini. Ya, dari segi ini. Allah mendengar yang dekat maupun yang jauh. Tidak ada bedanya. Sebab pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak seperti pendengaran makhluk yang mana jika suara, sumber suara itu semakin jauh, maka semakin tidak terdengar. Adapun Allah Subhanahu wa taala sama saja bagi Allah antara yang jauh dengan yang dekat. Nah, kedekatan dari segi ini. Demikian juga, ya, termasuk kedekatan al-am, kedekatan yang bersifat umum untuk seluruh makhluk adalah kedekatan Allah dengan rahmatuhul ammah. Dengan rahmatnya yang bersifat umum. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang umum. Sebab Allah merahmati seluruh makhluk. Allah menciptakan mereka. Allah memberikan rezeki kepada tiap-tiap makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai hal untuk keberlangsungan hidup mereka. Ya, ini rahmat yang bersifat umum. Nah, kemudian macam yang kedua dari sifat dekat Allah Subhanahu wa taala adalah al-qurbul khas. Kedekatan yang khusus. Apa itu? Yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya untuk hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang beriman. Nah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang beriman. Nah, terus bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu? Ya, dengan apa? Yakni dengan an-nasr. Ya, dengan pertolongannya. Ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang baik. Demikian juga dengan at-ta'yid, pembelaannya. Pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang baik. Naam. Demikian juga dengan apa? Demikian juga dengan rahmatuhul khassah, rahmatnya yang khusus. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Ya, yang istimewa, yang hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang baik. Naam. Nah, kurang lebih inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala al-Batin. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dialah al-Batin, falaysa dunahu syai. Ya, tidak ada satupun yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk ini. Ya. Sebab ya, sedekat apapun satu makhluk dengan makhluk yang lain, tetap Allah yang lebih mengetahui tentang makhluk tersebut. Walaupun ada makhluk yang lebih dekat atau sangat dekat, ya, dengan makhluk tersebut, walaupun ada makhluk lain, ada makhluk yang sangat dekat dengan makhluk yang lain, tetap Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Maksudnya apa? Allah lebih mengetahui, Allah lebih kuasa terhadap makhluk tersebut. Lebih mengetahui, lebih kuasa, lebih mendengar, ya, lebih melihatnya. Ya. Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dialah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, kemudian para ulama menerangkan, ya, nanti ada keterkaitannya dengan keempat nama ini. Para ulama menerangkan bahwa al-asma'ul husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, ya, terbagi menjadi dua macam. Al-asma'ul husna terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah al-asma, nama-nama, ya, yang dapat disebutkan secara bersendiri. Nama-nama yang dapat disebutkan secara bersendiri. Seperti apa? Nama Allah bisa disebutkan dalam sebuah kalimat, nama Allah. Ya, tidak disebut tanpa disebutkan nama yang lain. Ya, nama Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya, sangat banyak. Nah, kemudian macam yang kedua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus dibarengkan, diiringi dengan nama yang lain agar nampak maknanya yang sempurna. Agar nampak maknanya yang sempurna, harus diiringi dengan nama yang lain. Ya. Contohnya apa? Contohnya nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dharru. Ya. Menimpakan mudarat atau mengangkat mudarat, maka harus dibarengkan dengan nama apa? An-Nafi'. Allah Subhanahu wa taala An-Nafi'u Ad-Dharru. Jadi tidak boleh di dalam sebuah kalimat, ya, disebutkan secara bersendirian nama Ad-Dharru. Harus diiringi dengan kata apa? Dengan nama apa? An-Nafi'. Ya, kenapa? Karena nanti akan mengesankan yang tidak benar. Mengesankan yang tidak benar. Demikian juga diantaranya adalah nama, ya, Al-Qabid. Ya, Al-Qabidu dengan huruf Dhad. Al-Qabid. Ya, yang mempersempit. Ya. Nah, ini harus dibarengkan dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Basit. Allah Al-Basitul Qabid. Al-Qabidul Basit. Ya. Nah, ini pembahasannya tersendiri. Ini sekedar isyarat. Ya, mengisyaratkan sekilas bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam ini. Ya. Nah, terkait dengan macam yang kedua, di samping tidak boleh disebutkan secara bersendiri dalam satu kalimat atau satu konteks kalimat, demikian pula tidak boleh bertakbid dengannya, yakni tidak boleh menamai, tidak boleh menamai, ya, dengan kata abad yang diidhofahkan kepada macam nama Allah yang ini. Macam nama Allah ini. Tidak boleh menamai seseorang, orang lain atau diri sendiri, dengan kata abdun, abdu, yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, macam yang kedua ini. Tidak boleh dikatakan bagaimana Abdur, ya, Abdul Qadir, begitu. Ya. Malah kan disunahkan, ya, menamai seseorang atau menamai diri sendiri dengan ta'bid, ismun mu'abbad lillah. Diperhambakan, nama yang diperhambakan kepada Allah, kepada nama-nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, ya. Nah, kecuali macam yang kedua ini. Ya. Tidak diperbolehkan memperhambakan nama, ya, diri sendiri atau nama orang lain kepada macam yang kedua ini, Abdul Bar, Abdul Qadir, tidak boleh. Nah, pertanyaannya, apakah keempat nama yang disebutkan di dalam ayat al-hadid ini termasuk macam yang pertama ataukah macam yang kedua? Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memandang bahwa keempat nama ini, al-awwalu, al-akhiru, al-zahir, al-batin, termasuk macam nama yang kedua. Ya. Jadi kalau disebutkan nama Allah al-awwal, harus disebutkan nama al-akhir. Allah wal-awwal wal-akhir. Al-awwal, al-akhir. Allah al-zahir, al-batin. Ya, al-zahir, al-batin. Nah, harus beriringan. Al-zahir dengan al-batin. Ya, al-awwal dengan al-akhir. Begitu. Nah, namun sebagian ulama yang lain mengatakan, ya, sebagian ulama yang lain mengatakan, al-zahir dan al-batin, ya, harus beriringan. Adapun al-awwal dan al-akhir termasuk macam yang pertama yang tidak harus beriringan. Sehingga boleh disebutkan nama Allah Ta'ala al-awwal saja dalam satu konteks kalimat, atau al-akhir saja. Sehingga ya konsekuensinya boleh namakan, seseorang boleh namakan Abdul Awal atau Abdul Akhir. Ya, wallahu a'lam. Kemudian di dalam kalimat yang berikutnya dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan Allah, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Telah berlalu pembahasan tentang sifat ilmu. Ya. Yeah. Sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Telah kita pelajari bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, kenapa ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna? Ya. Yeah. Kenapa? Karena la yasbiquhu jahlun wa la yalhaquhu nisyan. Ya, tidak didahului dengan kejahilan, ketidaktahuan. Ya, kenapa tidak didahului dengan ketidaktahuan, kejahilan? Ya, karena bagaimana kita ketahui tadi, yang kita pelajari tadi, bahwa Allah itu awal fi sifatihi. Allah itu tidak memiliki permulaan di dalam zat-Nya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah apa? Sifat ilmu. Ya, kalau didahului dengan kejahilan, ya berarti sifat ilmu sebelumnya tidak ada, kemudian jadi ada. Ya, nah, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala awal bi sifatihi. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya sempurna karena la yasbiquhu jahlun. Tidak didahului dengan kejahilan, ketidaktahuan, wala yalhaquhu nisyan, dan tidak diiringi, tidak diikuti dengan kelupaan. Ya, la yadhillu rabbi wala yansa. Ya, Allah tidak lupa, la yansa. Kemudian, ya. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segi cakupannya. Bagaimana cakupannya? Terkait dengan zaman, Allah Maha mengetahui atau ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup, ya, yang telah berlalu, ya, segala sesuatu yang telah berlalu diketahui oleh Allah, yang sedang terjadi, sedang berlangsung, dan yang akan datang, segala sesuatu yang akan datang, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal yang telah terjadi di masa lampau, yang sedang terjadi, berlangsung, dan segala sesuatu yang akan terjadi atau terwujud di masa yang akan datang. Ya, ini dari segi waktunya. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup, ya, segala sesuatu yang terjadi, ya, dan segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Ya. Tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ya. Ini luar biasa, enggak bisa dibayangkan karena akal kita terbatas. Ya. Untuk memikirkan dan membayangkan hal-hal yang biasa saja di kehidupan sehari-hari saja susah. Ya, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman bagaimana wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Makhluk-makhluk ini kita semua tidak mungkin bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit dari apa yang Allah kehendaki untuk kita ketahui. Ya. Nah, sehingga mencukupkan dengan batas kemampuan kita, jangan tanattu, jangan ghulu melampaui batas dalam membahas-bahas seperti ini. Nah, sehingga ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu yang terjadi dan segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seandainya terjadi, yang tidak mungkin itu, seandainya terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Nah, di antara dalilnya tentang hal ini, mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seandainya terjadi maka bagaimana terjadinya? Ya, dalilnya banyak. Beberapa di antaranya telah kita singgung, telah kita sebutkan. Dan di antaranya dalil yang lain adalah di dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 22. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ada sembahan-sembahan selain Allah. Ini law. Law menunjukkan terjadi atau tidak. Tidak terjadi. Harfun tina' lim tina' ya, atau harfun yaktadi imtina' ma yali diwujudi yaktadi imtina' tali diwujudi ma yali atau seperti itu. Tidak terjadi. Tidak mungkin ada sembahan yang berhak disembah. Maksudnya begitu ya. Sembahan yang berhak disembah bersama Allah. Ya, tidak terjadi. Tetapi seandainya terjadi, seandainya ada sembahan-sembahan yang berhak disembah bersama Allah, pencipta-pencipta, ya, lafasadata, apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya? Yang terjadi adalah lafasadata, langit dan bumi ini seluruhnya akan rusak, akan hancur. Menjadi apa? Bahan rebutan, ya, bagi pencipta-pencipta itu, penguasa-penguasa alam itu. Hancur jadinya. Nah, karena memiliki iradah, kehendak yang berbeda-beda. Nah. Dan masih banyak atau ada beberapa dalil-dalil yang lain. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kenapa? Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala syamilun likulli syai' jumlatan wa tafsilan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu secara global dan secara terperinci. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh ya para ahli filsafat, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu secara global saja. Allah mengetahui memang, tapi secara global. Ada rincian-rinciannya, bagaimana secara detailnya. Ya, secara mendetailnya maka tidak diketahui oleh Allah menurut mereka. Nah, sehingga ada empat nama di dalam ayat ini. Ya, penggalan ayat ini yang disebutkan oleh beliau. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dan ada berapa sifat? Lima sifat. Ya. Al-awwaliyah, sifat al-awwaliyah, sifat al-akhiriyah, sifat zuhur, maha tinggi, dan sifat batin, butun, yakni apa? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah sifat al-ilm. Nah, kemudian ayat yang berikutnya penulis rahimahullah mengatakan wa qauluhu subhana. Dan firman Allah Subhanahu wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ya, Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Naam. Di sini disebutkan sifat apa? Atau nama apa? Al-Hayy. pembahasannya sudah lewat di dalam ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, disebutkan di dalam ayat ini fi'il amr, kata kerja perintah, yaitu wa tawakkal, bertawakkallah. Apa makna tawakkal? Ya, ungkapan-ungkapan para ulama di dalam ya mendefinisikan tawakkal berbeda-beda. Di antara definisi yang mungkin terbaik, yang bagus, tawakal itu adalah sidqu li'timad 'ala Allah. Sidqu li'timadi 'ala Allah. Sidqu li'timadi 'ala Allah. Fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Fi jalbi al-manafi'i wa daf'i al-madari. Ya, ma'asiqati billah, ma'asiqati bih subhanahu wa ta'ala, ma'asiqati bih subhanahu wa ta'ala, wa fi'lil asbab sahiha, wa fi'lil asbab al-sahiha. Nah, tawakal yaitu sidq al-i'timad, kejujuran, kesungguh-sungguhan. Ya, sidq berjujur, benar, sungguh-sungguh, tulus, ya, di dalam beri'timad, bersandar, bertumpu, bersandar, bertumpu, ya, pasrah kepada siapa? Allah, kepada Allah. Ya, di dalam hal apa ini? Bersandar kepada Allah, bersandar, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi jalbil manafi', di dalam kita mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri. Kita punya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan yang kita harapkan bermanfaat. Maka kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraihnya. Wa daf'il madar. Dan juga dalam hal daf'il madar, menghindar atau menghindarkan al-madar, mudarat. Ya, mudarat. Hal-hal yang membahayakan atau merugikan. Ya. Karena kita di dalam berusaha, ya, tujuannya kan dua ini. Kita mengusahakan sesuatu, melakukan suatu usaha, upaya, ya, tujuannya kan dua ini. Kita lepas dari dua ini. Untuk mendatangkan suatu kemanfaatan bagi diri kita, kepentingan kita, atau untuk menghindarkan hal yang bermudarat dari kita, membahayakan atau merugikan kita. Nah, di dalam upaya-upaya kita ini, jalbul manafi' dan daf'ul madar, ya, kita pasrah, ya, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya. Ma'asiqati bihi subhanahu wa ta'ala, disertai dengan rasa percaya kepada Allah ta'ala. Jadi percaya, ya, benar-benar menaruh harapan, bukan semata-mata pasrah, terserah Allah lah, mau bagaimana. Ya, bukan begitu, tetap ada unsur atau ada rasa siqah, rasa percaya kita kepada Allah, pasti hasilnya yang terbaik. Harapan kita insya Allah berhasil. Harapan kita adalah berhasil. Ya. Ya. Dan hasilnya itulah yang terbaik. Jadi siqah billah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk dalam pengertian definisi tawakal, wa fi'lil asbabis sahihah, dan disertai dengan melakukan sebab-sebab upaya-upaya yang dibenarkan. Ya, sebab-sebab upaya-upaya yang dibenarkan, itulah tawakal. Ya. Jadi tawakal itu, ya, tawakul bukan tawakul. Tawakul itu berarti, ya, bersambilawah, ya, santai-santai, tanpa berupaya, tanpa berusaha, kemudian mengatakan, ya, bergantung kepada Allah, bukan begitu. Nah, sehingga di dalam tawakal dari satu sisi, ya, kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Ini batin kita, hati kita, ya, hati kita memasrahkannya kepada Allah. Ya, dan dari sisi yang lain berusaha, berupaya. Ya, nah, berusaha dan berupaya. Nah, kalau tidak memasrahkan kepada Allah, ya, kalau hati kita, batin kita tidak pasrah, bersandar kepada Allah, ya berarti iman kita kepada takdir lemah. Iman kita kepada takdir lemah. Ya. Kurang beriman terhadap takdir. Padahal kita mestinya kan mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, ya berarti kita memasrahkannya kepada Allah. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita tidak melakukan usaha, upaya, ya, berarti ya, kita kurang memahami, kurang meyakini dan mengimani bahwa Allah memiliki sifat hikmah. Apa makna hikmah? Ya, hikmah yakni apa? Mengaitkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala maha hikmah. Allah menakdirkan itu biasanya dengan sebab-sebabnya. Allah memiliki sifat takdir. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat hikmah. Ya, sehingga biar sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menakdirkan kecuali seringkali dengan apa? Ada sebab-sebabnya. Ya, berarti kita harus menjalani sebab. Karena Allah Maha Hikmah. Ya. Allah akan menakdirkan, Allah akan memberi ya, sesuai dengan sebab-sebabnya. Mengaitkan segala hal atau banyak hal dengan sebab-sebabnya. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga kalau tidak mengerjakan sebab, ya berarti kita menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Sementara kita cukupkan dulu. Allah taala alam bisawab. Walhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.